Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa jumpa lagi di hari Rabu tanggal 24 November tahun 2010 dalam program Ihram, informasi ibadah haji dan umrah kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI. Dan kami berharap seperti biasanya kita semua, Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apapun yang akan kita lakukan di hari ini tentunya diawali dengan niat baik dan kalimat bismillahirrahmanirrahim sebagai sebuah tanda insyaallah apa yang akan kita lakukan membawa keberkahan. Puji syukur kehadirat Allah, salawat juga salam selalu kita curahkan kehadiran Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hari ini di Ihram kita akan membahas tentang manajemen kemabruran haji. Bagaimana penjelasannya? Bersama kami sudah hadir narasumber yaitu Buya Basri Bermanda. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Cuma suara ya? Agak suara ini. Karena kebanyakan ini ya, kegiatan. Dan juga bersama kami pemirsa ada ibu-ibu dari Jamaah Majelis Taklim Jamaiyatul Ummahat Kampung Kelurahan Duku, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pimpinan Ibu Hajah Sumiati. Assalamualaikum. Apa kabar ibu-ibu? Dari rumah jam berapa tadi? Jam 3 ya. Tahajud langsung ke sini. Sampai sini langsung sholat subuh ya. Alhamdulillah. Terima kasih bisa bersama kita di sini. Dan juga ada grup Hadroh ya. Dari mana ini? Al-Qur'aniyah, Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah, Tangerang ya. Terima kasih juga bersama kita di sini. Nah, pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi di line telepon 5743476 atau 0215743478. Sekali lagi, judul bahasan kita hari ini adalah tentang manajemen kemabruran haji. Baik, Buya, ini menarik sekali. Rupanya tidak hanya sebuah organisasi aja memiliki manajemen, tapi haji mabrur juga harus punya manajemen. Harus di-manage. Harus di-manage. Apakah ini mungkin banyaknya orang yang berangkat haji tetapi kembalinya tidak ada perubahan kebaikan karena dia tidak memiliki manajemen yang baik dalam masalah kemabrurannya gitu ya. Silakan Bu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa televisi Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini bersyukur kita masih diberi Allah hidayah nikmatnya yang tiada terhitung dan terhingga. Jadi kita masih dapat berkumpul di televisi Republik Indonesia yang kita cinta ini dalam sebuah acara Ihram. Kita tahu bahwa hari ini akan datang di semua embarkasi sebagian dari jamaah haji kita yang sekarang sudah pulang dengan titel haji. Sudah haji. Beliau berjalan berangkat dari Jakarta dari daerahnya 40 hari yang lalu. Jadi kurang lebih 40 hari. Pergi berjuang melaksanakan kewajiban, menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, haji. Kita tahu perjuangan untuk melaksanakan ibadah yang satu ini sangat-sangat luar biasa. Tidak saja istita'ahnya di dalam harta, istita'ah di dalam ilmu, tapi juga dalam fisik, tenaganya luar biasa. Tapi kita juga kagum bahwa ternyata umur tidak menjadi ukuran. Saya kemarin lihat ke Pak Menteri sebagai Amirurhad menemui seorang jamaah haji yang umurnya sudah 100 tahun, ibu-ibu. Jadi umur rupanya memang yang penting sehatnya gitu kan. Nah, jadi ibu-ibu dan ibu-ibu sekalian yang ada di studio dan ibu dan bapak pemirsa, rupanya untuk mendapatkan sebuah haji yang mabrur itu kita perlu mengadakan perencanaan dari awal. Jadi dalam, kalau tadi disebut manajemen sebuah haji mabrur, sebuah haji yang mabrur, maka dari awal itu ada perencanaan. Perencanaan bahwa kita akan berangkat haji, apa sih sungguhnya yang akan kita capai. Di samping kita ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, tentu semua haji berharap akan mendapatkan haji yang mabrur. kan begitu, Al-Hajj Mabrur, insyaallah. Jadi kalau dapat mabrurnya, jannahnya pasti diraih. Betul. Tapi ternyata untuk mendapat itu perlu manajemen, perlu pertama perencanaan. Dari awal kalau di Indonesia perencanaan jauh-jauh itu, store dulu ke bank kan. Sekarang 25 juta ya, iya, untuk setoran pertama. Nanti nanti urutannya apa? Antrinya macam-macam. Ada yang 3 tahun. Ada yang 3 tahun, bahkan di Makassar tuh sampai 10 tahun. Sekarang. Masya Allah. Sampai 10 tahun nantinya. Begitu hebatnya. Jadi diatur. Kemudian kalau kita ingin mendapat haji yang mabrur, dalam perencanaan pertama kita harus belajar. Belajar tentang tata cara haji itu. Kita harus tahu apa rukunnya, apa ilmunya, ilmunya, ya? Ilmunya kita. Nah, kemudian juga kita belajar juga pada pelaksanaannya, teknisnya. Bagaimana nanti ya? Sekarang kan banyak apa pembelajaran tentang manasik ya Bu ya, manasik haji. Dan itu semua direncanakan. Nah, sudah perencanaan baru operasionalnya. Nah, jadi sudah direncana kita baru melaksanakannya. Pelaksanaan itu mulai kita diberangkatkan dari embarkasi, bahkan kalau orang daerah diberangkatkan daerahnya menuju embarkasi. Seperti embarkasi di Jakarta ini ya, itu ada yang dari Banten, ada yang dari apa daerah jauh-jauh ya, dari Lampung ke sini diberangkatkan sampai embarkasi, lalu berangkat ke yang gelombang pertama kan menuju Jeddah dan Madinah. Iya. Nah, itu juga kita diberangkatkan, di sana sudah mulai pelaksanaan. Di sana kita sudah mulai mengatur bagaimana semua kewajiban, semua rukun, semua itu dapat kita sana dengan baik. Jadi kita persiapkan, jadi betul-betul dan operasionalnya, operatingnya kita harus betul-betul melaksanakan sesuai dengan aturan. Itu yang perlu sekali dipahami. Nah, setelah dilaksanakan dengan baik, berakhir nanti dengan tahallul akhir, setelah kita melakukan kurban, kita sudah kurban kan? Iya. Nah, sudah itu kita dipersiapkan lagi untuk kembali dari apa? Dari tanah suci menuju ke daerah kita. Singkatnya kan begitu ya Bu ya. Nah, kemudian sampai di tanah air. Nah, kita sudah disebut haji, disebut ibu haji. Udah beda sebelum berangkat. Sebelum berangkat namanya belum ibu haji. Iya. Sekarang ibu haji. Kemudian bagaimana mengontrol haji kita itu supaya betul-betul predikat haji itu melekat di diri kita, kita betul-betul menjadi orang yang dapat diteladani. Artinya betul-betul kita menjadi khairun nas dan fi'amlin nas. Jadi manusia yang baik, manusia yang menjadi keteladanan. Nah, inilah yang saya maksud dengan bagaimana kita memanage diri kita menjadi seorang haji atau seorang hajjah yang menjadi panutan, menjadi teladan, sehingga apa-apa yang dulu kita lakukan dalam tanda kutip mungkin kurang begitu kurang begitu baik, maka sepulang dari haji kita harus lebih baik. Nah, di sini perlu ada controlling. Jadi itu salah unsurnya, mengontrol diri kita supaya kita betul-betul pantas untuk disebut seorang haji, orang yang telah melakukan semua kewajiban sebagai Islam muslim atau muslimah yang sempurna. Ya. Jadi kontrol ini terus-terusan, terus-terusan, terus-terusan. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, kontrol ini sebetulnya juga terkait dengan apa yang kita lakukan di tanah suci. Kita menjadi seorang calon haji sebelum kita wukuf. Kita dituntun supaya kita betul-betul melakukan semua kegiatan yang semata-mata hanya karena Allah, semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian intinya haji itu sebetulnya tauhid itu, mengesakan Allah. Hanya kepada Allah kita datang. Kita datang memenuhi panggilan Allah. Maka kita terbiar labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Itu tauhid itu, mengisahkan. Nah, setelah tauhid ditimpa, ditempa di sana selama 40 hari, itu saja kita melakukan takbir, kita melakukan doa, kita melakukan istighfar dan segala macam, semuanya Nah pertanyaannya, sepulang dari haji, apakah kita sudah mampu untuk keluar dari pekerjaan-pekerjaan yang musyrik? Iya. Ya gitu kan? Jangan nanti sudah pakai haji, lalu datang lagi minta ke dukun. Nah ini sudah musyrik lagi. Sudah musyrik lagi. Pulang dari haji, minta ramalan, bukan ramalan cuaca, Bu. Ramalan bagaimana rezeki? Ramalan nasib. Nasib. Wah, padahal kita sudah mengesakan Allah. Kita berikrar tidak ada Tuhan selain Allah. Kita menyeru pada Allah. Di Arafah kita minta doa pada Tuhan. Kita langsung itu berinteraksi dengan Allah. Tapi begitu sampai di negeri, kembali lagi ke Mbak Dukun. Nah ini susah. Kembali lagi ke gunung, minta, mohon maaf, bukan ke Pak Marijan, sudah meninggal ya. Tapi datang ke sini, bersemedi lah namanya. Boleh-boleh saja, tetapi kita bersemedi semata-mata kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Pulang dari haji, kembali lagi bukan lillahi ta'ala, tapi lil fulus, lil jabatan. Musyrik juga itu. Hah? Musyrik juga. Iya, karena ya, dia bekerja bukan karena mendapat ridha Allah. Karena semata-mata ingin mendapatkan penghasilan yang tidak tahu benar atau tidaknya. Ya kan? Jadi lilnya bukan lillahi ta'ala lagi. Lil fulus. Contohnya, karena bekerja, karena dagang, karena anu. Begitu hayya 'alas shalah. Ya. Nah, dia tidak salah, dia tenang-tenang aja. Tahu tuh zuhurnya ke asarnya lewat. Digabung aja gitu kan. Lewat. Lalu maghrib ke isya gitu kan. Insyaallah. Apalagi subuhnya. Lewat. Kan begitu kan? Subuhnya juga benar hendaknya seorang yang haji pulang di Mekah itu harus menjadi contoh. Begitu waktu subuh datang, nah seperti ibu-ibu tadi jam berapa dari rumah? Jam 3 katanya. Masya Allah, ketambahan tadi katanya udah sholat tahajud dulu. Wallahu a'lam. Ya, salat kita pagi ke subuh. Jadi ini sebetulnya yang harus dicontohkan kepada masyarakat kita, sehingga orang yang pulang haji itu betul-betul orang juga betul-betul menjadi khairun nas, betul-betul orang menjadi orang yang baik, orang yang diteladani. Nah itu antara lain. Kedua, kita manage bagaimana? Kita di sana tuh dituntun apa, Bu? Kuncinya dalam pelaksanaan ibadah haji dan operasionalnya, operasinya, sabar. Kuncinya sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar dan tingkatkan kesabaran kita. Bagaimana enggak harus sabar, Bu? Kita lagi duduk enak-enak masjid Aram, datang orang langkahin kepala kita. Apalagi kalau lagi sujud ya. Masya Allah. Wah, ini Pak Haji itu. Wah, coba di Betawi itu hajar lu nih katanya. Itu pun sudah salah. Iya kan? Betul. Kita mulai memilih diri kita, Masya Allah. Sabar, istirahat. Sebab semuanya mencari ridha Allah. Betul. Cuma mencari ridha Allah lalu menginjak ridha orang kan susah juga ya. Tapi begitulah. Kesabaran, kesabaran, kesabaran. Jangankan disampai di Mekah, di sini saja. Dari embarkasi, dari asrama. Kadang-kadang yang berangkat jam 12 siang, Bu. Delay. Jam 6 sudah disuruh siap-siap. Udah gitu delay lagi. Kloter sekian bersiap-siap. Wah, ibu udah sibuk aja itu kan. Bapak-bapak udah sibuk. Nah, kalau ibu dan bapak datang perang sabil dia tuh. Eh, itu sudah diikat. Ribut. Ini lagi, kalau tidak sabar kita, Masya Allah. Betul. Jadi salah satu yang dipelajari, yang satu pembelajaran kesabaran itu di dunia, dalam pelaksanaan ibadah haji, luar biasa. Luar biasa. Sebab saya bilang, mulai kita dari rumah, ya Bu. Mulai mendaftar barangkali juga sudah diuji kesabaran, karena menunggu waiting list. Luar biasa waiting list. Kita ke bank, oh iya bisa Bu, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Sabar. Ya, sabar. Betul. Jadi yang dituntut di sini, yang diberikan tarbiyahnya adalah tarbiyah kesabaran. Betul. Pendidikan kesabaran. Itu demikian rupa sampai di Mekah, di Jeddah. Di Jeddah turun di pesawat, nongkrong duduk berjam-jam, Bu, baru imigrasi. Di imigrasinya. Kalau nasib yang baik dapatlah 2 jam, betul. Tapi kalau nasibnya yang perang disuruh istirahat, insyaallah 6 jam segala macam itu. Baru keluar dari bandara. Keluar dari bandara belum selesai. Kita mencari barang, Masya Allah. Umur sudah tidak berpengaruh sana. Yang tua juga cari covernya, bangkit nanti. Baik. bawa lagi ke tempat peristirahatan di King Abdul Aziz. Betul. Jadi semuanya, semua pendidikan kesabaran. Baik Bu ya, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Pemirsa dimanapun Anda, tetap bersama kami. Kami akan kembali dalam program Ihram selepas yang berikut ini. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anda sedang bersama kami dalam program Ihram Informasi Ibadah Haji dan Umrah kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI. Tema kita adalah tentang manajemen kemabruran haji bersama narasumber kita Buya Basri Bermanda. Yang tadi sudah banyak disampaikan bahwa ada perencanaan pada saat kita ingin memiliki titel sebagai haji yang mabrur, diantaranya adalah perencanaan dalam bentuk niat. Kemudian pada saat aktualisasinya di Tanah Suci harus butuh dengan kesabaran yang tinggi dan harus juga ada kontrol setelah kita pulang dari menunaikan ibadah haji. Anda bisa bergabung sama kami di line telepon 5743476 atau bisa juga ke 0215743478. Dan juga perlu kami sampaikan di sini ada ibu-ibu dari Jamaah Majelis Taklim Jamiatul Ummahat Keramat Jati Jakarta Timur dan rekan-rekan kita grup Hadroh dari Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah. Silakan, Anda punya kesempatan di 5743476 atau juga ke 0215743478. Buya, kita lanjutkan kembali. Tadi kesabaran. Nah, pada saat kita mengatur diri dalam bentuk controlling itu, Buya, kan yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dan juga kadang-kadang masyarakat ikut menilai, iya, gitu. Iya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, ada pemirsa yang sudah gabung. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Saya Heru dari Cikampek, Mbak. Oh, baik. Silakan, Pak Heru. Berkaitan dengan kemabruran haji ini, Mbak, boleh saya tanyakan? Ya, silakan. Yang satu adalah ke pemberdayaan umat ini. Mm-hmm. Ini saya mau tanya tentang kurban. Yeah. Ini banyak haji-haji yang berangkat ke Tanah Suci ini merasa dirinya afdol kalau berkurban di sana. Kenapa sih kalau tidak kurban di Indonesia saja ditinggalkan gitu loh. Iya. Itu saja mungkin. Iya, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Heru. Di belakang Pak Heru kami silahkan. Ibu-ibu dari Jamaah Majelis Taklim. Oh, sebelum itu kita terima dulu Bu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dengan ya, ibu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa dari mana? Ibu Hanis. Di mana Ibu Hanis? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Silakan Ibu. Iya, mau ini ada yang ditanyakan. Mengenai haji apa? Haji mandiri. Iya, silakan. Tolong dijawab ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Satu, apakah pembuatan paspor diurus sendiri gitu kalau terus apa saja syarat-syaratnya dan biayanya, uangnya yang sudah di-store ke Depak atau kita keluarkan sendiri lagi gitu. Iya. Ada lagi Ibu? Tema kita tentang manajemen kemabruran haji. Di Kabupaten Bekasi di mana? Apanya Bu? Bikin paspor di Kabupaten Bekasi? Alamatnya. Ini imigrasi Kabupaten Bekasi. Baik. Kota iya. Baik Ibu. Di mana alamatnya? Iya, nanti Ibu dijawab ya. Terima kasih Ibu Hani. Yang sesungguhnya tema kita adalah tentang masalah manajemen kemabruran haji. Jadi Bu ya, Basri Bermanda ini juga mungkin belum tahu alamatnya di mana ya, kantor imigrasi Bekasi. Mungkin bisa ditanyakan ke kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten di Bekasi ya, di mana adanya itu. Atau hunting aja ke 108 gitu kan, atau di browsing di internet ya, nanti dijawab deh. Silakan di belakang Ibu Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, dengan Bapak siapa dari mana? Dari Bandung, Pak Agus Komarudin. Pak Agus, silakan Pak Agus. Iya, Pak Buya ya ini ya. Iya, betul. Nah, alhamdulillah subhanallah, dengan izin Allah bisa bersambung Pak Buya. Pak Buya. Iya, silakan. Iya, Pak Agus. Iya, Pak Buya, saya setiap tahun yang di daerah saya banyak ke haji ya. Alhamdulillah gitu. Nah, cuman pulang dari haji itu saya dilihat itu jarang, bukan memang itu sunat kan. Tapi ada yang dicontohkan Rasul kan Senin Kemis 13, 14, 15 kalau semalam. Nah itu yang haji mabrur itu yang mempraktekkan contoh Rasul. Maksudnya nah, apa? Saya, ya maksud saya gini. Jadi ini apakah haji mabrur? Bukan kalau tidak melaksanakan seperti yang dipraktekkan Rasulullah kan kita itu mengucapkan dua kalimat syahadatnya benar-benar harus mengakui, yeah. Bukan mengaku doang. Betul. Nah jadi yang disebut mabur itu apakah yang harus mempraktekkan contoh Rasul? Kebanyakan yang sekarang kan alasannya teh sunat itu ya. Sedangkan kalau benar-benar mentaati Rasulullah itu semua dipraktekkan pulang dari haji deh. Oke baik. Nah itulah Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hampir aja tadi ngomongnya haji mabur ya. Pak Agus terima kasih, nanti insya Allah dijawab. Ibu-ibu dari Jamaah Majelis Taklim Jamiatul Ummahat kami silahkan. Iya, duduk juga nggak apa-apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Mariati dari Majelis Taklim Jamiatul Ummahat. Nah ini ustazahnya ya. Mau bertanya dengan Buya Basri, Ibu Mariati, mengenai pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji, Bu ya. Jika seseorang kurang memahami cara pelaksanaan ibadah haji, baik doanya, iya. Apakah dia setelah melaksanakan ibadah haji bisa disebut haji yang mabrur? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini juga banyak fenomena. Kebanyakan para calon jemaah haji yang ngikut aja ketua rombongannya, yang penting semua rangkaiannya selesai tanpa dia memahami apa sesungguhnya yang harus dilakukan sesuai syarat rukun ya gitu ya. Baik, silakan Buya dari Pak Heru di Cikampek tentang kurban. Kenapa sih para jemaah haji lebih banyak kurban di tanah suci padahal di Indonesia jauh lebih membutuhkan seperti itu? Iya. Terima kasih Bapak Heru Cikampek. Pak Heru ini sudah haji apa belum? Saya tidak tahu juga ya. Insya Allah sudah. Insya Allah. Kalaupun belum, kita doakan semoga cepat berangkat haji. Tapi begitu nanti Pak Heru ikut haji, karena haji itu wajibnya sekali setahun. Iya. Karena antrinya sekian banyak. Betul. Nah, kapan lagi berkorban di tanah Mekah kan gitu? Itu aja problemnya, boleh aja. Tapi kadang-kadang kesempatan yang seperti itu sekali seumur hidup. Bukan sekali setahun. Apalagi kalau bisa berkorban langsung mereka sendiri yang menyembelihnya di Jabal Kurban. Iya. Wah, menyaksikan langsung ya. Menyaksikan langsung. Soalnya kurban itu kalau mampu ya di Jakarta tinggal, kalau orang Bekasi tinggalkan aja satu, enggak apa-apa. Di sana kurban lagi enggak ada masalah. Gitu. Ya, lain dengan dam ya? Lain dengan dam, kalau dam itu sebuah denda ya. Mm-mm. Karena kita melakukan haji tamattu itu kan kita harus memberikan damnya. Satu di, kalau di Indonesia diatur tuh, kita setor ke Bank Ar-Raji sekian rial, nanti pelaksanaan mereka sudah yang melaksanakan. Kadang-kadang kita tidak tahu tadi mana dia, karena sekian juta akan dipotong ke kita, wah repot lagi itu. Nanti pergi ikut melihat-lihat pulang-pulangnya sakit, padahal lukuhnya belum kan ya, itu yang utama. Damnya belum. Jadi mengenai kurban ini, di mana saja kita berada, pada saat Idul Kurban, pada saat hari kurban itu kita mempunyai kemampuan untuk berkurban, artinya kita punya harta, punya duit yang bisa membeli seekor kambing ya kita berkurban, insya Allah. Karena pengorban Allah kan tidak membutuhkan daging dan darahnya, keikhlasan. Karena kurban ini lambang yang luar biasa, lambang ketaatan dan lambang kepatuhan. Ibrahim alaihissalam lebih kita karena taat kepada Allah, takwa kepada Allah, anak yang kecintaannya satu-satunya, rela 80 tahun anak ini didambakan. Dengan lagi manis-manisnya, lagi manja-manjanya, Allah perintahkan supaya Ibrahim disembelih. Masya Allah, Nabi Ibrahim anaknya disembelih, dilaksanakan. Saya dengar dan laku-laku. Hebat lagi yang mau disembelih ini Pasrah taat pada itu, lambang kepada ketaat kepada orang tua. Apapun yang diminta orang tua, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Coba Bu, kita hanya dilambangkan oleh suatu pengorban satu ekor kambing. Kemudian duitnya bisa beli kambing yang 2 juta, dicari kambing yang 300 ribu. Aduh. Pokoknya sama ini syarat. Masya Allah. Tapi jadi juga lah daripada tidak berkebas sama sekali. Nah, kembali kepada Pak Heru tadi. Yang baik ya di sana kita mau berangkat. Nah, ini tolong nanti saya kurban satu. Pada penitia nanti saya kurban di sini. Titip satu di tanah titip air. Satu. Di sana lebih lagi uang uangannya balikin lagi. Betul. Kurban satu lagi. Tidak ada masalah. Dan itu tidak perlu kita kurban. Betul. Cuma kalau secara apa namanya kita sekali ini kena haji, kapan lagi berkurban di tempat suci yang dulu Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu untuk anaknya, kemudian Allah melalui Jibril diganti dengan seekor domba. Jadi sah-sah sajalah. Nah, di sana apa di sini. Karena kalau juga tidak salah itu pun dioper ke negara-negara miskin ya. Iya, jadi ada di sana dari itu. Saudi pun itu di sana mungkin lagi. Orang Arab itu relatif lebih tinggi artinya ya, income per kapitanya. Kemudian juga mukimin barangkali juga kebagian di sana. Betul. Di kisah bukit itu banyak sekali banyak. Yang itu pun dia enggak sampai muntah pun enggak habis otak sekian banyak. Akhirnya tuh dikalengin, dikirim ke daerah-daerah negara miskin. Jadi manfaatnya banyak juga. Ya. Dan yang menerima juga saudara kita seiman. Iya. Muslim ya. Kemudian Ibu Hanis dari Bekasi bertanya tentang haji mandiri lebih kepada masalah teknis pembuatan paspor, kemudian juga kantor imigrasi, mau dijawab Bu ya atau bagaimana? Ya Bu Hanif, nanti bisa Ibu kontaklah ke Kementerian Agama ya. Kabupaten Bekasi ya. Bekasi nanti. Kota Bekasi ya. Iya, itu akan dilayani. Tapi haji mandiri di sini bukan berarti datang haji sendiri ke sana. Iya. Sebab begini Bu, kuota kita itu tidak boleh berlebih. Kemarin ada kota kena berangkat dibawa ke sana, kota lebih tidak terima oleh pemerintah Saudi. Non kota. Nanti di sana gimana mengaturnya? Iya. Jadi saya minta kepada seluruh saudara-saudaraku kaum muslimin ya, yang ingin berangkat haji, udahlah ikut aja lah haji yang telah diatur oleh pemerintah. Karena nanti resikonya bukan main. Bukan tidak mempunyai. Itu berapa banyak itu? Sudah bayar 60 juta katanya tidak jadi berangkat. Iya, betul banyak. Kasus itu tiap tahun. Malah katanya dijanjikan haji plus ya. Dijanjikan haji plus. Ya? Bayarnya tinggi, 50-60 juta. Saya kemarin saya tanya sama Pak Gafur itu, wah kasus masih tetap ada aja. Ya sudahlah, antri aja kita. Iya. Yang penting, betul-betul kita berniat untuk haji dan kita laksanakan. Kalau terjadi apa-apa, insya Allah kewajiban kita itu sudah terpenuhi. Karena masalahnya adalah kita sudah mulai. Jadi istita'ah di sini juga ada kesempatan. Kalau dulu perang ya, nah sekarang perangnya tidak ada, tapi namanya kita diatur oleh itu negara. Itu hasil dari perunia Rabbi Ta'ala Islami. Jadi kita dapat satu per mil, 200 ribu lebih. Dan paling besar juga. Paling besar. Ternyata juga dari India banyak. Saya baru dapat kabar dari Pak Kiai Ma'ruf pulang di India kemarin. Rupanya umat Islam di India tuh kurang lebih 200 juta. Masya Allah. Dari penduduknya 1,2 miliar. Makanya ketika tanah suci juga orang India banyak sekali. Ya. Jadi 200 juta juga penduduk Islamnya di sana. Tapi karena penduduknya itu 1,2 miliar, 200 juta jadi minoritas. Lebih banyak penduduknya. Di kita penduduk kita 220 juta, lalu umat Islamnya paling kita 180 juta jadi mayoritas. Tapi kalau kita hitung itu India juga banyak. Dia di sana kan. Jadi artinya kalau haji kita mau berangkat sendiri, betul-betul lah mempunyai ilmu tentang bagaimana berangkat ke luar negeri. Mohon maaf, Mekah itu luar negeri namanya itu kan. Jadi negara lain ada aturannya. Imigrasi juga kita urus paspor. Paspor nanti kemarin ada datang saya tanya, "Bu ya tolong uruskan, kami tidak dapat visa nih." Lah visa gimana ngurusin itu, bagaimana kedutaan besar Saudi kan? Kalau masih ada jatah kita ya dikasih. Mungkin bisa, tapi bisa. Kalau enggak ada ya. Kalau sudah enggak ada tutup. Jadi yang sudah ada adalah insya Allah akan lebih aman. Jadi Ibu Hanif disarankan cari informasi lebih cepat ke Kementerian Agama tingkat Kota Bekasi Di sana nanti akan dipandu bagaimana prosedur tata cara pendaftaran, pembuatan paspor dan lain sebagainya sampai mungkin Ibu akan berangkat ke Tanah Suci. Dari berikutnya Pak Agus Komarudin dari Bandung. Agus Komarudin, nah ini saya beberapa kali TV hari pertanyaan selalu gini ya. Gimana itu kok pulang haji? Nah, saya katakan berarti manajemennya tidak bagus. ya. Bahkan mungkin tidak termanage. Bukan ya? termanage dia. Hmm. Dia berangkat haji asal dapat titel haji aja lah, kan banyak juga ya Bu ya. Iya, betul banyak. Apalagi betul. Ada dulu-dulu waktu zaman kakek saya pulang haji dapat istri lagi yang baru. Oh, masyaallah. Pak Haji gitu kan. Itu jangan itu. Kita berangkat itu betul-betul kita melaksanakan perintah Allah. Kita betul-betul menjalankan kewajiban kita. Pilar kelima dari lima pilar rukun Islam itu betul. Yang kita lakukan kesempurnaan. Karena kesempurnaan kita sempurnakan Islam kita dengan haji ini. Coba kalau kita sudah mampu melaksanakan haji karena mampu dalam tanda kutip hartanya ada, uangnya cukup, kesehatannya ada, lalu tidak melaksanakannya, ancamannya kata Nabi luar biasa. Kalau dia misalnya al maut datang pada saat itu, masyaallah, akan matinya tinggal memilih Nasyara atau Yahudiyat. Ya Allah. Itu luar biasa. Jadi tapi kalau sudah kita laksanakan haji itu dengan baik, kita memahami tentang juga ritualitasnya, kemudian memahami bahwa kita ke sana betul-betul sebagai hamba Allah yang mengisahkan Allah, kita pulang insyaallah akan terhindar dari hal-hal yang disebut Pak Agus tadi. Mm-hmm. Ya Pak Agus. Tapi kalau Bapak melihat kenyataan ternyata, jangan digeneralisir ya. Seolah-olah haji itu begitu kelakuannya semua. Tidak, tidak. Ada yang begitu, tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya ingin hura-hura, ya hura-hura dia, makin hura-hura. Nah itu, di sinetron juga sering saya lihat tuh pakaian haji, tahu-tahu dia bicaranya bentak-bentakan, masya Allah. Tidak sesuai. Ya? Tidak sesuai. Itu juga itu perlu kita kritisi itu. Betul, Bu ya. Pakai peci haji, pakai ini peranannya tukang marah-marahin. Iya. Jadi suatu image seolah haji ini tukang marah. Galak. Padahal enggak. Haji itu harus santun. Waibul kalam. Jadi bahasanya yang baik. Oh. Yang ya. Baik. Kemudian Ibu Mariati. Jika kurang memahami ilmu ibadah haji, umum manasiknya, ya. Apakah kembalinya jadi haji mabrur? Nah ini mabrur ini kan rahasia Allah ini kan. Kita hanya melihat cirinya saja, ya kan? Kalau tapi kan sebaiknya kalau mau berangkat haji, saya katakan di manage dulu. Kita mau berangkat haji. Diatur ya, direncanakan. Kan, atur. Kan sudah disusun doa-doanya oleh Kementerian Agama. Dikasih manasiknya. Kemudian kita juga ikut dengan majlis taklim atau apa kumpulan untuk belajar manasik. Yang penting sekali adalah haji itu lebih kepada ibadah fisik. Iya. Ya toh? Kalau di Ka'bah kita tidak hafal putaran pertama kita tidak usah lah. Cukuplah kita keliling Ka'bah dengan fisik, kita bacanya doa sapu jagat. Sah. Rabbana atina fid dunya hasanah afil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rupanya si bapak ini punya istri dua, satu namanya Hasanah, satu tidak. Selesai tawaf dia marah yang tidak bernama Hasanah. Kok dia aja yang kamu doain, saya tidak. Karena enggak ngertinya kan, saking enggak ngertinya doa. Akhirnya diganti Fatimah. Jadi saking jangan gitu. Jadi bagian dari istitaah itu juga adalah ilmunya. Kemampuan memahami ritualitas. Sama aja kalau orang sholat nak ngerti apa yang dibacanya kan. Ibu ngerti semua enggak yang dibacari sholat? Enggak kan? Apa lagi haji? Ya. Yang sholat tiap hari aja kadang-kadang enggak ngerti. Ya itu. Jadi yang penting dia dapat melaksanakan, dia dapat wukuf di Arafah, gitu. Dan rukun-rukunnya dilaksanakan, hajinya betul. Sah. Mabrur soal kedua. Ya. Artinya ada lagi kriteria mabrur. Ya. Yang tadi sepulang dari haji dia ada perubahan-perubahan yang lebih baik. Lebih ya? Baik. Nah, baik, gitu. Sudah ada lagi pemirsa yang gabung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa dari mana, Pak? Saiful di Kalimantan. Iya, Bapak siapa? Pak Saiful. Pak Saiful ya? Saiful. Ya, silakan Pak Saiful. Iya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Saiful. Begini Pak Haji, bagi setiap muslim kan ingin berangkat haji maupun umroh, namun tergantung masalah biaya untuk berangkat ke sana. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Haji, bagaimana kalau kita sebagai seorang PNS ingin berangkat haji uangnya nggak cukup, kemudian kita meminjam via bank gitu. Kredit ya. Kemudian pinjaman bank itu kita gunakan untuk berangkat haji atau umroh. Mm-hmm. Itu bagaimana Pak Haji hukumnya Pak Haji, apakah bisa atau bisa sah atau gimana? Mohon penjelasannya Pak Haji. Yeah. Saya kira itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syaiful. Salam dari kameraman kita yang juga namanya Syaiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lili. Waalaikumsalam. Ini Pak Amar ya? Iya. Oh, silakan. Udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Dari kampung. Bukan kampungnya Medan. Bukan, ini lah. Silakan. Bunjuru. Assalamualaikum Pak Buya, Pak Buya Basri ya. Waalaikumsalam Pak Amar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Begini Bu ya, di dalam rukun Islam itu kan antara lain ada salat ya. Yeah. Salat itu kan sudah jelas di dalam Al-Qur'an tuh inna salatat tanha 'anil fahsai wal munkar. Jadi salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Yeah. Di dalam kita berhaji ada simbol dalam melaksanakannya, simbol melempar setan tuh, melempar jumrah. Saya waktu pergi haji itu ada orang sampai dengan sendal-sendalnya, dengan sepatu-sepatunya melempar itu, begitu gemesnya dengan setan. Itu satu motivasi untuk memelihara diri dalam kemabruran. Saya pikir jangan-jangan sampai kita pulang ke Indonesia berbalik, setannya yang melemparin kita gitu. Jadi itu kiranya bagi jemaah haji menjadi motivasi, jangan sampai di sana melempar setan, di sini balik kepala begitu. Jadi saya pikir itu untuk memelihara diri kita. Sholat pun pada Allah juga katakan sholat itu pencegah perbuatan keji dari mungkar. Tapi manusia ini ada kadang-kadang istiqomahnya yang tidak tidak ini, tidak melekat dalam tubuhnya. Jadi untuk memelihara, saya pikir kemabrur haji, tolong diingat-ingat pelemparan jumrah itu, pelempar setan itu, jangan sampai balik kampung. Jangan sampai kita ketularan gitu ya. Ya, balik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Amar, kita diingatkan juga ini, jangan sampai jumrah yang sudah kita lakukan ini sia-sia. Malah kita batunya kembali ke kita sendiri gitu ya. Ibu-ibu, silakan. Oh, ada lagi ya penelpon satu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Terputus, sudah lama menunggu. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum. Ya langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuhaja Sumiati dari Jamiatul Mahat. Sumiati. Ingin menanyakan tentang kesabaran Pak Yai. Bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan kesabaran pada diri kita? Betul Bu, pertanyaannya. Baik, ini ada tiga penanya Bu ya. Kita jeda dulu tapi nanti jawabnya kita setelah dengarkan syair yang pertama dari grup Hadroh Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah. Masih bersama kami pemirsa dalam program Ihram Informasi Ibadah Haji dan Umroh kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI, dan bahasan kita sudah hampir selesai, masih ada beberapa menit lagi Anda masih bisa bergabung insya Allah. Nanti tema kita tentang masalah manajemen kemabruran haji bersama Buya Basri Bermanda, narasumber kita hari ini. Buya, tadi ada pertanyaan dari pemirsa di rumah dan ibu-ibu dari Majlis Taklim Jamiatul Mahat. Ada Pak Syaiful dari Kalimantan, beliau bertanya, kalau PNS ingin pergi haji, ibadah haji, tetapi dengan menggunakan kredit bank, bagaimana hukumnya? Ini fasenya gelombang kedua, ini pertanyaan gelombang kedua Pak Syaiful, kayak haji aja. Pak Syaiful, dari lima rukun Islam itu haji ini agak berbeda ya. Soalnya ada syaratnya manistata'a ilahi sabila. Jadi baru wajib ketika kita sudah istita'ah, sudah mampu, sudah mempunyai kecukupan, sudah bisa untuk berangkat. Jadi kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Kalau ditanya saya bagaimana bunga bang, persoalan fikih lagi itu, halal atau tidak, haram atau tidak, riba apa tidak, ini kalau dibahas kan waktunya dikit kan. Tapi jangan sampailah kita memaksakan, karena Allah juga maha tahu kita PNS. Tapi PNS juga ada ukuran loh. Ada PNS. Tapi yang Bu ya, ada sekarang sistem dana talangan haji itu bagaimana? Jadi kalau menurut saya enggak usah lah pakai talang-talangan lah gitu kan. Karena Allah sendiri memberikan kita kewajiban kalau kita diberi Allah rezeki. Istita'ah ya. Nah, istita'ah. Tapi kalau sudah diberi Allah kemampuan dan haji yang tadi. Kalau dia Innalillahi marji'un, yang matinya jadi orang yang Nasara atau Yahudi, tinggal pilih. Jadi baru wajibnya itu setelah kita mempunyai kemampuan istita'ah dalam harta. Jadi tadi saya katakan, sebab dari Indonesia kita membutuhkan paling kurang 40 juta ya Bu ya. Iya, untuk reguler saja. Oh, reguler saja ya, ke yang setoran BPIH-nya 30-an. Bekalnya di sana. Bekalnya, selamatannya kadang-kadang lebih dari ongkos hajinya. Betul. Tapi yang ongkos haji saja kalau kita ada mampu dengan itu. Kalau pendapat saya, jangan dipaksa-paksakan, karena Allah sini enggak maksain kok. Iya. Ya toh? Manistata'ila sabil. Jadi kalau kita enggak belum punya uang, enggak usah. Pertanyaan saya, bertanya lagi, niatnya apa itu? Sampai minjam-minjam dulu, padahal Tuhan tidak memintakan begitu. Jangan niatnya untuk dapat titel haji, yang tadi itu kan. Akhirnya mampurnya juga dipertanyakan. Jadi insya Allah berdoa sama Allah. Ya Rab, aku ini ingin menundaikan perintahmu untuk naik haji ke Baitullah. Tapi kok rezekiku pas-pasan. Allah akan berikan rezeki yang tidak bisa kita perhitungkan, itu insya Allah. Saya ada pengalaman, Bu. Almarhum Pak Profesor Muslim Taher itu, beliau pernah ke Surabaya. Biasanya ada sopirnya yang dipakainya selalu kalau ada kegiatan di sana. Satu ketika ditanyanya, kamu sudah haji belum? Belum Pak. Ya sudah, mana KTP kamu? Tahu-tahu berangkat haji. Tidak mungkin dalam pandang dalam sopir saya kapan nih haji. Tahu-tahu ada aja yang bersedekah untuk haji. Nah kalau itu sudah datang, insya Allah. Min haizulah ya. Nah, iya. Itu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau menurut saya sih, nggak usah lah pinjam-pinjam duit untuk haji. Nggak ada perintahnya begitu kok. Nanti menjadi beban untuk pembaliannya. Malah jadi beban pulangnya gimana nanti? Ya dah. Akhirnya keluarga yang ditinggalkan kan kita punya kemampuan tuh, keluarga yang kita tinggalkan harus kita cukupi dibekali kebutuhan juga. Dibekali. Anak kita yang akan pendidikan nanti gimana? Pulang dari haji, kemudian dipotong lagi gajinya dari pinjaman, lalu pinjaman rumah lagi, habis. Pulang jadi haji miskin. Ya, jadi mati-mati beban, padahal haji ini enggaknya pulangnya betul-betul menjadi toladan. Jadi berusaha saja terus ya, sambil berusaha, berdoa ya. Berdoa, berikhtiar dan berdoa. Semoga ada jalan yang tidak akan diduga-duga. Memberikan Allah maha kaya. Rezeki yang tidak diduga-duga ya. Rezeki yang tidak diduga-duga, insya Allah. Yang kedua, Pak Amar. Ini saya sebut apa deh Pak Amar ini? Lontar jumrah. Semuanya. Wasa inna sholata tanha'anil fasya'i wal munkar. Kok orang udah salat munkar juga kan? Nah ini kan dulu pernah juga saya jelaskan. Nah pertanyaan kedua, khusyuk gak salatnya? Kan itu. Ya, kalau gitu gimana? Perbaiki salatnya. Ya toh? Nah juga nih haji katanya. Sudah lempar jumrah, di jumrah apa-apa, ula ustah, dilempar setan ke lambang Bu ya. Yang dilakukan Rasul kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, diganggu. Siapa yang mengganggu? Setan. Inna syaitan adun. Syaitan itu memang musuh. Besar mau. Ya kita digoda terus Bu. Jangankan kita, nenek kita Nabi Adam alaihissalam enak-enak di surga. Di surga pun setan bisa menggoda, apalagi di dunia. Ya lah. Jadi betul-betul lah kita hendaknya mungkin saja itu setan dilempar dengan nafsu. Dia mengelak, enggak kena. Kamu yang saya lempar. Itu. Jadi kalau niatnya, kalau pelaksanaannya itu betul-betul kita laksanakan sesuai dengan petunjuk, itu insya Allah akan terjadi, akan betul-betul dapat mengubah keadaan kita. Bukan kita dilempar setan, malah setan yang takut sama Pak Haji. Pak Haji umroh mabrur ini katanya. Lari. Sekali lagi, bagaimana kita memanage teribadah kita ini, seketika kita di tempat kita masing-masing, kita ingat itu. Saya sudah haji, saya sudah melakukan ini, dan jangan sampai hendaknya terbalik, malah saya jadi setannya. Lalu dilempar orang ya. Bisa aja. Jangan terjadi itu. Itu Pak Amar memang, dan itu memang ada terjadi di beberapa, bukan semua haji. Dan kita ingatkan juga, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalamnya. Jangan ya. Kita termasuk dalam yang dilempar setan. Aduh, masya Allah, na'udzubillah. Ibu Sumiati, kiat-kiat meningkatkan kesabaran Ibu ya. Nah itu Bu, pertama ya, ini sabar ini di Quran banyak sekali ini Bu ya. Kita dituntun itu, contohnya di Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, ini dirangkai Bu, salat dan sabar. Jadi rupanya ada kaitannya tuh, nggak sekedar begitu. Bagaimana meningkatkan sabar? Salat itu juga bagian dari pekerjaan dilakukan dengan sabar. Ya Bu. Jadi kalau menurut saya resepnya, benarkan salatnya, tepatkan waktu salatnya, itu akan akan terpupuk kesabaran itu. Ya Bu ya. Kalau salat subuhnya jam 4 lewat 5 menit sekarang nih. Betul. Jam 4 kurang 10 menit kita udah siap-siap. Bayangin Bu, lagi enak-enak mimpi kita harus bangun. Nah, itu membutuhkan suatu pengorbanan waktu. Nah, pengorbanan waktu itu membutuhkan kesabaran. Ya dah. Nah, juga salat maghrib, salat isya, salat subuh juga ditambah dengan salat tahajud ya. Sunnah. Sunnah yang banyak. Jadi cara meningkatkan kesabaran itu banyak, Bu. Banyak sekali. Antara lain itu, benarkan salat kita, luruskan salat kita. Salat itu jangan salat kita kayak apa? Kata orang kampung saya tuh, ayam makan ubi itu cocok-cocok. Baru kita telepon kalau mau tahu. Sudah selesai kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Dan enggak beres jadi. Jadi enggak ada nilai yang tinggal di dalam. Enggak khusyuk berarti ya? Nah, niatnya enggak aman. Salah satu itu bisa meningkatkan kesabaran. Yang lain juga misalnya tadi. Iya. Ada pemirsa ya, lagi. Ada pemirsa lagi. Baik, waktunya tinggal sedikit ini. Kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Bapak, dari mana dengan siapa? Ya, mau tanya Bu ya, dari Yulian di Banjarmasin. Iya, silakan Pak Yulian. Ini Bu. Pak Bu ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanyakan Pak Bu ya. Kan ada istilah sekarang ini mau naik haji dengan sistem jaringan, Pak Bu ya. Oh iya. Sistem multilevel gitu ya. Artinya ongkos naik haji dengan sistem mencari jaringan-jaringan. Nah ini yang ingin saya tanyakan, apakah semacam ini bisa untuk naik haji? Hukumnya apa? Hukumnya gitu, gitu ya? Nah, hukumnya. Baik. Saya kira itu Pak Buya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga Pak Yulian dari Banjarmasin. Ini menarik juga. Ya. Memang ada tradisi sekarang, apalagi arisan haji ada, multilevel haji ada. Ya. Ini bagaimana hukumnya? Ya, jadi Pak Yulian, wah ini pertanyaan yang sangat anu nih, kekinian ini ya. Iya. Multilevel ini baru saja dipersoalkan. Nah, tapi ada juga multilevel yang mendapat jadi produk halal di Majelis Ulama. Jadi saya tidak berpanjang lebar, kalau multilevel yang halal ya, berarti sudah dikaji. Dikaji kesahannya, keabsahannya. Jadi kalau ada multilevel yang begitu, Pak Yulian tanya dulu, sudah punya sertifikat halal enggak di Majelis Ulama? Kalau kita lihat enggak boleh. Ada multi level yang di Malaysia juga ada kan. Nah, jadi sekarang ada tren itu multi level. Jadi kalau kita masuk dengan grup ini, saya dengar udah ada 10.000 itu anunya, membernya. Saya sendiri enggak ahli itu multi level itu seperti apa, tapi semasa ada rangsangan. Kalau kita bawa bisa 5 orang nanti kita dapat kesempatan yang lain. Haji itu. Apakah ini bagian di tijarah ya, sebagai perdagangan ya, perdagangan. Cuma kajiannya apakah multi level yang bergerak dalam bidang pemberangkatan haji ini sudah mendapat sertifikat halal enggak dari Majelis Ulama? Betul. Kalau sudah dapat halal berarti sudah dikaji. Iya, sudah ada kajian. Sudah ada ya? Kajiannya, bukan saja di aspek fikihnya, bukan juga aspek-aspek keamanan dan lain-lainnya. Ya, sudah diaudit. Jadi saya kira begitu Pak. Pak Ilyan, tolong nanti kalau ada yang menawarkan tanya dulu, Anda ini multi level apa? Lalu sudah dapat produk halal dari Majelis Ulama? Kalau belum, enggak usah lah, ikut aja lah haji. Ya, yang biasa regular, aja. Yang reguler. Cara-cara yang normal ya, seperti itu ya. Jadi sekali kembali kepada niat ya. Kembali kepada niat. Tapi tidak dilarang kan kalau kita berdagang pun dalam melaksanakan menunaikan ketika kita berangkat menunaikan haji itu kan tidak dilarang. Baik, nah. Buya terima kasih, ini waktunya sudah habis. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas semua uraiannya. Dan ibu-ibu dari Jamaah Majelis Taklim Jamiatul Ummah, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf baru cuma dua ya yang bisa ada kesempatan untuk bertanya. Nanti di lain kesempatan datang lagi Bu ya. Dan juga grup hadrat, terima kasih atas kesempatannya. Pemirsa dimanapun Anda, demikianlah pembicaraan kita tentang masalah manajemen kemabruran haji. Diawali dengan niat yang ikhlas, kemudian perencanaan yang matang dari mulai pendaftaran sampai persiapan keilmuan yang kita miliki, fisik dan mental, terutama juga materi, itu juga bagian daripada manajemen kemabruran haji. Kemudian aktivitas mantap kita di tanah suci juga harus sesuai dengan bagaimana aturan pemerintah menjalankan serta sah syarat rukun hajinya, dan kemudian juga controlling yang penting pada saat setelah kita menunaikan ibadah haji, itu harus betul-betul kita kontrol akhlak kita, peningkatan kualitas kesabaran, terus perilaku kita di tengah-tengah masyarakat itu sangat penting. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selamat datang kepada para hujat yang sudah kembali ke tanah air, semoga menjadi haji mabrur. Terima kasih. Bila dia kaufi amanillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam.